Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Man hafidhal ayata falyaqra. Iqra'u. Barakallahu fiikum. Kita masih pada pembahasan surat Al-An'am ayat yang ke-97, gitu ya. Seingat antum ayat sebelumnya yang dalika taqdirul azizil alim, keterangan Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah sudah saya baca belum? Tulakim. Tapi ayat yang ke-97 udah selesai belum saya membacakannya? Hah? Belum. Ya. Taib sampai di mana? Saya ingat antum. Oh, apa-apa. Wa yusama ilmu tasyir itu bukan? Baik ya. Kita baca dari ini aja. Qad fasalnal ayat. Ay bayyannaha wa wadahnaha. Itu sudah dibaca belum? Hah? Apa? Atasnya lagi. Sudah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wadalat hadhil ayatu, itu bukan? Ya kan? Wadalati hadhil ayatu wa nahwuha ala mashru'iyyati ta'allumi sayril kawakibi wa mahaliha alladhi yusamma ilmu tafsir. Dan ayat ini Al-An'am 97 dan yang semisalnya yang semakna dengannya menunjukkan tentang masyru'iyah disyariatkannya ta'allumi sairil kawakibi, mempelajari peredaran bintang-bintang. Dan tempat-tempat bintang tersebut, yang ilmu ini dinamakan dengan ilmu at-tasyir, ilmu tentang peredaran bintang, bukan taksir, pengaruh dari bintang itu. Sehingga ketika seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti berupa turunnya hujan, itu jangan disandarkan kepada bintang, tapi sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah semata yang mampu mendatangkan kemanfaatan, termasuk hujan, dan yang mampu mencegah kemadharatan. Maka seorang muslim, orang yang bertauhid, ketika habis turun hujan, dia menyandarkan rahmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita dihujani dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Khilafan lil jahiliyah, beda halnya apa yang ada pada kaum jahiliyah. Mereka menyandarkan turunnya hujan itu kepada bintang-bintang. Mutirna binau ikada wa kada. Kami diturunkan hujan dengan bintang ini dan bintang ini. Mempelajari peredaran bintang tadi adalah untuk mengetahui al-awqat, waktu-waktu, wal-jihah, arah. Nah, bukan pengaruh dari bintang itu, ketika muncul bintang ini pengaruhnya seperti ini, muncul bintang itu pengaruhnya seperti ini, bukan. Nah, kemanfaatan dan kemadharatan muqaddarani min indillah, keduanya ditentukan dari si Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan disandarkan kepada bintang. Fa innahu la tatimmul hidayatu wa la tumkinu illa bidzalik, karena sesungguhnya tidak akan sempurna, tidak akan tercapai tujuan menjadikan bintang itu petunjuk arah, petunjuk waktu, kecuali dengan mengetahui ilmu tadi. Nelayan di tengah lautan, gelapnya malam, gak tahu mana utara, mana selatan, jam berapa, mereka mempelajari peredaran bintang itu. Muncul bintang ini berarti arah utara di sana, arah selatan di sana, jam sekian. Nah, mempelajari peredaran seperti itu dinamakan ilmu tasyir. Ya, jangan taksir. Taksir artinya pengaruh. Nah, muncul bintang ini nanti pengaruhnya hujan demikian, pengaruh angin demikian. Ini enggak diperbolehkan. Syirik bahkan jatuhnya, menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itulah ya ikhwan barakallahu fikum, di antara Allah Subhanahu wa taala menundukkan peredaran-peredaran bulan, matahari, bintang, semua tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatun bi amrih inna fi dzalika laayati liqaumin ya'qilun. Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian al-lail wan nahar, waktu malam dan waktu siang. Wasyamsa wal qamar, demikian pula Allah tundukkan matahari dan bulan. Wan nujum musakhkharatun bi amrih, demikian pula bintang-bintang. Semua itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala bi amrih, dengan perintahnya. Inna fi dzalik, sesungguhnya pada semua itu, adanya malam, siang, matahari, bulan, bintang, la ayat, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda tentang sempurnanya kudrah Allah, kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang kelazimannya, konsekuensinya, hanya Allah lah semata yang berhak untuk kita ibadahi. Dan menunjukkan tentang batilnya dan salahnya orang yang melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Bagi yang menyembah pepohonan misalkan, mengagungkan pepohonan, salah satu jenis pohon, dikeramatkan, dipuja-puja. Kita tanya, atas dasar apa Anda memuja-muja, nyembah-nyembah pohon? Menciptakan bulan, bintang, enggak mampu. Menciptakan matahari, enggak mampu. Menciptakan adanya malam dan siang, tak mampu. Bahkan pohon itu sendiri membutuhkan matahari, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kalian atau Anda ibadahi? Atas dasar apa wahai orang yang menyembah pohon? Jawabannya enggak punya dasar. Enggak punya alasan. Paling mentok ini sudah dari zaman dulu kala. Ini sudah dilakukan nenek moyang kami. Ini sudah menjadi adat di daerah ini. Alasan orang jahiliyah. Salafnya adalah kaum jahiliyah. Pendahulu mereka yang seperti itu. Beda dengan orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda menyembah Allah dengan segudang, sekian banyak alasan kita bisa kemukakan. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan adanya siang dan malam. Allah ciptakan matahari dan bulan. Allah ciptakan bintang. Semua itu untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Allah sendiri dalam menciptakan itu semua. Jelas sekali argumentasi orang yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga Allah katakan pada ayat ini, inna fi dzalika laayati liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda sempurnanya kemampuan Allah bagi orang yang mau berpikir, mau memahami, mau merenungkan. Kita renungkan bersama coba adanya al-lail wan nahar. Yang Allah Subhanahu wa taala sakhara lakum hadhil asya. Allah tundukkan untuk kalian segala sesuatu ini. malam, siang, matahari, bulan, bintang-bintang. Limana fi'aikum wa anwa' masolihikum. Untuk kemanfaatan-kemanfaatan kalian. Dan untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan kalian. Kalian dapatkan dari itu semua. Bihaits la tastaghnuna anha abada. Yang kalian tidak mungkin tidak membutuhkan segala sesuatu tadi. Segala sesuatu yang disebutkan tadi, malam, siang, matahari, bulan, bintang, kalian enggak mungkin kalau enggak membutuhkan malam dan siang. Enggak mungkin kalau kita enggak membutuhkan adanya matahari dan bulan dan bintang. Jawabannya pasti dan pasti sangat-sangat membutuhkan itu semua. Fabillail taskununa watanamuna watastarihun. Dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan adanya malam, kalian tenang, kalian tidur, tastarihun, istirahat. Bukankah itu yang kita rasakan? Datangnya malam, secara umum manusia pada istirahat. Jangankan manusia, hewan-hewan. Kambing, sapi, kerbau. Gajah bahkan. Dan berbagai macam binatang-binatang yang tidak semua kita mengenalinya. Mereka pun merasakan manfaat adanya waktu malam istirahat. Kecuali ada beberapa jenis-jenis binatang yang memang di malam hari aktivitasnya. Kayak burung hantu. Ya, burung hantu kan malam dia keluarnya. Atau yang lainnya. Tapi secara umum di malam hari waktu untuk istirahat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sangat terasa sekali manfaat dari istirahat malam. Pagi-pagi sudah fresh badan. Segar kembali untuk aktivitas. Bahkan ketika murojaah lelah. Dari siang aktivitas ditidurkan. Malamnya sebelum subuh bangun jam-jam 2:30 atau adzan pertama untuk nyusun materi, untuk menghafal, fresh otak kita. Manfaat begitu besar kita rasakan dari tidur malam. Sebaliknya orang tidak bisa tidur malam, paginya lesu. Sahwalala. Lesu. Walaupun siangnya disarutangin. Dibayar. Tadi malam kurang tidur 4 jam. Siang bayar 4 jam. Tetap beda kok. Ini waktu malam yang kita rasakan manfaatnya. Wabin nahar tantashirun fima'ashikum fima'ayishikum wa manafi'i dinikum wa dunyakum. Dan dengan ada waktu siang, tantashirun, kalian bertebaran, berhamburan. Sesuai dengan profesi masing-masing. Untuk mencari ma'isyah kalian, penghidupan kalian. Yang profesinya cocok tanam, persiapan dengan peralatan pertaniannya. Yang ke pasar persiapan perniagaannya, yang ke kantor persiapkan ke kantor, yang karyawan persiapan masuk kerja, dan seterusnya. Tantashirun, pertebaran, berhamburan manusia. Subhanallah. Kita enggak usah jauh-jauh, kita saksikan mata kepala kita, aktivitas warga sini. Habis taklim subuh pada aktivitas yabtahuna, mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan dengan tempat lain. Sebelum aktivitas mencari dunia, kita disirami rohani kita. Belajar dulu, paham tentang perkara agamanya, setahap demi setahap. Sholat dulu. Untuk di luar, sulit untuk mendapatkan suasana seperti ini. Saatnya, kumandang azan zuhur pada pulang. Dari aktivitasnya, persiapan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Selepas zuhur, kembali lagi aktivitas, dan seterusnya. Itu nikmat yang sangat besar, harus kita sadari bersama dan kita jaga bersama. Antara diniyah wa duniawiyah. Maka dikatakan oleh beliau, wa manafi'i dinikum wa duniakum. Di siang hari kalian mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan baik terkait dengan agama kalian maupun dunia kalian. Para santri, santriwati, pagi-pagi persiapan masuk kelas. Para asatidahnya, mudarisinya persiapan ngajar. Subhanallah. Ini siapa yang melakukan ini semua? Yang mampu menciptakan semua? Al-jawab Allah wahdah. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, tak mampu menciptakan itu. Baru kita renungkan matahari apa malam dan siang. Wa bi syamsi wal qamar minad diya wan nur. Demikian pula dengan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan matahari dan bulan. Kita akan mendapatkan cahaya. Baik cahaya yang diiringi dengan terik matahari maupun nur. Cahaya namun tanpa disertai dengan teriknya panas tersebut. Tampakan bulan bercahaya namun kita enggak merasakan panas. Matahari menampakkan cahaya, kita merasakan panas. Dan itu manfaatnya besar sekali bagi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dirasakan oleh semua pihak. Baik pertanian, maupun perikanan, maupun perdagangan yang lain. Apa kaitannya? Dagang kan tetap bisa buka toko walaupun enggak ada sinar matahari, hujan terus. Oke, bisa buka, tapi omset menurun. Apa enggak pengaruh? Orang jualan es pada cair hujan. Esnya cair. Tapi duitnya seret. Dingin-dingin minum es. Apa enggak pengaruh kepada perdagangan? Pengaruh. Taib. Walhasil barakallahu fikum, dengan adanya matahari dan bulan sangat-sangat bermanfaat sekali. Al-asjar, wasimar, pepohonan, buah-buahan yang mengamati betul di pertanian sangat-sangat tampak sekali manfaatnya. Buah semangka. Ketika lagi pembesaran buah, dengan sebab pada sinar matahari cepat pembesarannya. Gambas pun demikian. Dan yang lainnya, barakallahu fikum. Jadi al-asyar, simar, pepohonan, buah-buahan pun merasakan betul. Perikanan, walaupun hidupnya di air, dan dikira enggak butuh. Cahaya matahari sangat-sangat membutuhkan. Wa tajwif ar-rutubat, untuk mengeringkan buah-buahan yang basah, panen kopi misalkan. Apa enggak butuh sinar matahari untuk mengeringkan? Butuh. Panen padi dengan sebab adanya sinar yang terik, dengan sebab itu kering. Buah-buahan tadi disimpan di gudang aman karena sudah kering. Tapi kalau enggak kering, busuk. Subhanallah, betapa besar manfaatnya. Demikian pula wa izalah al-burudah ad-dara lil ard walil abdan. Demikian pula dengan cahaya matahari tadi yang diiringi dengan panas akan menghilangkan dingin yang memadharatkan bagi tanah maupun bagi badan-badan manusia. Tanaman itu ketika hujan deras itu merasakan kedinginan. Semprot pakai fungisida sehingga hangat si daun itu. Nah, normal. Nah, dingin. Tapi dingin dirasakan oleh tumbuhan. Ya, tumbuhan itu yang merasakan. Nah, demikian pula dinginnya badan kita. Ya, kita yang merasakan. Dengan muncul sinar matahari, anget ya, enak ya. Sinar matahari bercahaya. Subhanallah. Ini kita diajak untuk merenung. Tadabur. Satu ayat ini, ikhwan. Nah, saya sebutkan ayatnya belum yang saya baca tadi. Surat An-Nahl. Ayat ke-12. Nah, demikian pula wa ghairi dhalik min ad-dururiyat wal hajiyat at-tabi'a li wujudi syamsi wal qamar. Demikian pula yang lainnya dari perkara-perkara yang sangat dibutuhkan yang mengiringi dengan sebab adanya matahari dan bulan, masih sekian banyak manfaat-manfaat yang kita rasakan darinya. Wa fihi ma wa fin nujum, dan pada matahari maupun bulan, demikian pula bintang-bintang, minazin ahli sama, juga di situ ada faedah lain, perhiasan untuk langit sehingga tampak indah langit ini, terutama yang tinggal di dusun-dusun, apalagi belum ada listrik masuk. Subhanallah, ketika terang bulan gembira riang. Nah, apalagi di malam bulan purnama, terang sekali. Min azinah li sama wal hidayah fi dhulumatil bari wal bahr. Demikian pula untuk petunjuk tatkala berada di gelapnya kegelapan malam, apakah ketika di daratan maupun di lautan. Wa ma'rifatil awqat wal hisabil azminah, untuk mengetahui waktu-waktu, kapan waktu puasa, kapan waktu sahur, waktu berbuka. Semua sebagai kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan dengan sebab adanya matahari maupun bulan maupun bintang. Nah, itu ya ikhwan barakallahu fikum yang harus kita pahami bersama, yang dari kita merenungkan ayat-ayat yang seperti itu barakallahu fikum sebagai ayat ala kamali kudratillah wa amimi ihsani wa sa'ati birrihi wa annahu alladhi la tanbahi al-ibadatu illa lahu wahdah. yang itu semua merupakan tanda tentang kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kebaikan-kebaikan Allah yang menunjukkan tidak ada yang tidak seyogianya ibadah itu ditujukan kecuali hanya untuk Allah semata. Itu kesimpulannya. Ya, dari merenungi, metadaburi ayat-ayat ini semua yang menunjukkan tentang sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya yang melazimkan hanya Allah lah yang kita ibadahi. Sangat-sangat tidak benar ketika seseorang melakukan peribadahan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bukti yang menunjukkan benarnya perbuatan tersebut. Kesyirikan, orang berbuat kesyirikan mesti enggak punya buruhan, enggak punya argumentasi. Kalau orang mentauhidkan Allah, sangat banyak dalil-dalilnya. Kenapa kita harus mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata? Nah, ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.